tiada menjawab panggilan yang merayu-rayu. Tangisan anak tersedu-sedu, manalah musim nak ku tunggu. Adakah jernih di air yang sudah keruh? Doaku tabur di malam teduh, samudra sunyi daku menempuh. Hamparan kabus melindungi surya, kenanganmu abadi. Jiwaku pedih berduka hampa, mengganggukan hati. Berbaring di taman nisan yang menanti, anak meringis memecah sunyi, harus ternampak pedamai murni. Hamparan kabus melindungi surya, kenanganmu abadi. Jiwaku pedih berduka hampa, mengganggukan hati. Berbaring di taman nisan yang menanti, anak meringis memecah sunyi, harus ternampak pedamai murni.